يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita masih mengupas lebih lanjut terkait dengan hadis Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang berkaitan dengan bab yang disebutkan oleh muallif Syekh Al-Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, bab man tabarraka bi syajarin aw hajarin wa nahwihima. Kita masih bersama bab ke-8 dari kitab Tauhid yang berbicara atau menjelaskan tentang seseorang yang bertabarruk mencari berkah melalui pepohonan atau bebatuan dan juga selain keduanya. Hadits Abu Waqid Al-Laythi insyaallah taala masih teringat pada benak kita bersama, yang menceritakan bahwa kami tatkala sedang keluar dalam perjalanan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampailah ke suatu tempat yang namanya Hunain, yang dalam keadaan kami baru saja masuk Islam. Maka di sana kami dapati keberadaan kaum musyrikin memiliki pohon yang mereka sebut dengan Dhatu Anwat, pohon bidara yang mereka selalu kunjungi, mereka datangi. Bahkan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka itu padanya. Tentunya dengan suatu maksud, agar mereka mendapatkan keberkahan. Maka ketika kami melewati tempat tersebut, kami dengan kondisi yang baru saja meninggalkan kekafiran, belum banyak tahu tentang suatu permasalahan yang ternyata itu berkaitan dengan tauhid, maka kami bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, buatkan untuk kami Dhatu Anwat sebagaimana mereka memilikinya. Maka mendengar permintaan demikian, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mendiamkannya. Maka beliau bertakbir kepada Allah, Allahu Akbar, innaha sunan qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israel li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun. Sungguh benar-benar kalian akan mengikuti langkah-langkah orang-orang yang datang sebelum kalian, apa yang kalian ucapkan demi jiwa yang berada di jiwaku yang berada di tangan Allah Jalla wa Ala, apa yang kalian minta tadi sudah pernah terjadi, apa yang diminta oleh kaum Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salam. Buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Maka Nabi Musa alaihi salam menegur dan mengingatkan kepada mereka bahwa permintaan itu sama sekali bertentangan dengan ilmu. Beliau menyatakan, innakum qaumun tajhalun, sungguh benar-benar kalian itu dalam keadaan jahil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan demikian kepada para sahabat yang baru masuk Islam tadi dengan apa yang pernah terjadi pada kaum Bani Israel. Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan di akhir hadis, la tarkabunna sunana man kana qablakum, sungguh dan sungguh benar-benar kalian akan mengikuti sunnah-sunnah kepada generasi sebelum kalian. Sekian fawaid yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, dan kita pada kajian yang lalu sampai pada faidah atau masalah yang ke-16, al-ghadab inda ta'lim, diperbolehkannya marah ketika memberikan pengajaran. Nah, tentunya ketika didapati sesuatu yang tidak layak, sesuatu yang perlu diluruskan, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan membesarkan Allah jalla wa ala, Allahu akbar, innahas sunan. Walaupun kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, pernyataan Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini belum menampakkan secara jelas bentuk al-ghadab, bentuk kemarahan. Kan tetapi tentunya karena kuatnya, karena nada yang begitu tinggi apa yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, maka dengan itu tufidul ghadab bisa dimaknai dengan suatu kemarahan. Seorang ketika berbicara dengan nada yang tinggi, mungkin sebagian orang yang sudah tahu tentang karakternya suatu hal yang biasa. Tetapi sebagian orang mungkin yang baru tahu di saat itu mengira adalah suatu kemarahan. Maka kata Syekh Ibn Utsaimin, anna quwwata hadzal kalam tufidul ghadab, bahwa kekuatan dalam pembicaraan tadi atau teguran tadi memberikan manfaat al-ghadab, suatu kemarahan. Ini faedah. Nah, sepintas suatu kesimpulan yang biasa, tapi kalau kita cerna benar apa yang dikatakan oleh beliau rahimahullah, anna quwwata hadzal kalam tufidul ghadab. Dari mana kita bisa petik bahwa diperbolehkannya marah ketika ta'lim sebagaimana yang disimpulkan oleh muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah? Maka Syekh Ibn Utsaimin jelaskan, laisa bisharih, sekalipun belum jelas dalam kesimpulan itu, akan tetapi adanya qara'in, pembanding. Nampaknya yang dimaksudkan mu'allif adanya kemarahan tadi pada ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, innahas sunan. Itulah faedah yang lalu yang terakhir kita dapatkan. Melangkah pada faedah atau masalah yang ke-17. As-sabi'atu asyrah, yang ke-17. Al-Qa'idatul Kulliyah, suatu kaidah. Kaidah artinya patokan, yang kemudian sudah menjadi bahasa kita, kaidah. Itu dari bahasa Arab, kaidah. Al-Kulliyah, yang menyeluruh. Nah, yang melingkupi. Apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, innahas sunan. Sungguh perkara yang demikian itu merupakan as-sunan. As-sunan adalah thariqah, cara atau metode yang telah dijalani oleh generasi sebelum kalian. Apa yang kalian minta seperti ini, maka itu sungguh suatu as-sunan yang sudah pernah dilakukan oleh generasi sebelumnya, sebagaimana pada kelanjutan hadis, bukankah Rasulullah SAW menyatakan apa yang kalian minta itu sebagaimana pernah diminta oleh kaum Bani Israel, kaum yang datang sebelum umat ini. Maka dari pernyataan Rasul, innahas sunan, menunjukkan bahwa hadihil ummah satattabi turuqa man kana qablakum. Umat ini akan mengikuti jalan-jalan atau cara-cara generasi sebelumnya. Nah, sataftariq, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sataftariqu hadhihi al-ummah ila 73 firqah. Akan berpecah. Diketahui pada huruf sin, sataftariq, akan berpecah. Umat ini menjadi sebanyak 73 firqah. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya tempatnya di an-nar, kecuali hanya satu firqah saja, yakni al-firqatun najiyah. Pemberitaan Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti apa yang tersebut, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, la ya'ni al-hil wal ibahah, bukan berarti suatu penghalalan dan juga suatu pembolehan umatnya untuk terpecah belah. Beliau sallallahu alaihi wasallam beritakan akan terjadi perpecahan pada umat ini dengan sabda seperti itu, bukan berarti, kata Syekh, al-hil wal ibahah, penghalalan atau pembolehan umat ini untuk terpecah belah. 6. Karena Allah Jalla wa'ala telah mengingatkan, Allah telah wasiatkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pegang teguhlah kalian dengan tali Allah Al-Quran. 6. Jami'an, keseluruhannya. Wa la tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Allah sudah melarang, Allah sudah mencegah hambanya untuk berpecah belah. 6. Hal itu terjadi sunnatullah yang berlaku. 6. Karena sekian sebab sehingga umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terpecah belah. 6. Dari jalan al-haq, di antara faktor terbesarnya adalah al-hawa, karena hawa nafsunya, sehingga mereka terlepas dari jalan siratul mustaqim dan akhirnya mereka mengikuti jalan-jalan asyaitan. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innahas sunan, sesungguhnya perbuatan kalian itu mengikuti cara-cara sebelum kalian, memberikan faedah kepada kita bahwa kita dilarang untuk iftiraq, untuk terpecah belah. Nah, kita diperintah oleh Allah di dalam agama ini untuk kembali kepada jalan yang hak, yang dengannya kalian akan bersatu, akan terjaga keutuhan kalian dan tidak akan kalian keluar dari siratul mustaqim. Demikian pula sebagai contoh yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yakunanna min ummati aqwamun yastahillunal hirra wal harira wal ma'azif. Sungguh dan sungguh benar-benar akan terjadi. Mengandung apa di sini? Pemberitaan sesuatu yang akan terjadi. Benar-benar akan terjadi, min ummati, dari kalangan umatku, kata Nabi, aqwamun, suatu kaum, yastahillunal hirra, yang mereka nanti akan menghalalkan perbuatan zina, wal harira, menghalalkan pakaian sutra bagi kaum laki-laki umat ini, wal ma'azif, dan akan menghalalkan nyanyian dan musik. Sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW akan terjadi pada umatku, bukan umat yang lainnya. Aqwamun, suatu kaum yang mereka akan menghalalkan perbuatan-perbuatan tersebut. Nah, dan kenyataan sudah terjadi. Mengaku sebagai kaum muslimin, ketika ditanya tentang nyanyian dan musik, mereka katakan ini suatu hal yang lumrah, suatu hal yang biasa, tidak mengapa. Maka khawatirnya dengan ucapan itu merubah dari apa yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Allah mengharamkannya, kemudian dia menyatakan tidak mengapa. Maka dengan ucapannya tadi merubah dari yang haram menuju kepada yang halal. Demikian pula perbuatan zina. Nah, itu terjadi di antara umat ini menghalalkannya. Demikian juga dan demikian juga al-harir, pakaian sutra. Demikian juga memakai emas bagi kaum laki-laki. Sebagian kaum muslimin tidak mengetahui hukum itu, bahwa itu terlarang bagi kaum laki-laki. Sebagian mereka ketika ditegur menyatakan itu tidak mengapa, suatu hal boleh-boleh saja untuk keindahan dan sebagainya. Maka contoh-contoh perbuatan tadi karena kejahilannya, karena hawa nafsunya, sehingga merubah apa yang telah diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Mereka anggap suatu hal yang halal. Dari dua hadis tadi tentang perpecahan umat ini, dan akan adanya umat ini akan mengikuti atau menghalalkan apa yang diharamkan, menunjukkan mereka mengikuti as-sunan, jalan-jalan generasi sebelum mereka. Maka perkataan beliau, innaha as-sunan al-qa'idatul kulliyah, suatu patokan yang menyeluruh dalam seluruh permasalahan. Ats-tsaminatu asyrah, yang ke-18. Anna hadha alamun min a'lamin nubuwah. Ini merupakan tanda dari tanda-tanda kenabian. Likaunihi waqa'a kama akhbara. Ditunjukkan keberadaannya atau buktinya terjadi, kama akhbar, sebagaimana apa yang sudah beliau beritakan. Apa yang sudah pernah beliau sampaikan, beliau beritakan melalui hadisnya tentang sesuatu yang akan terjadi sepeninggal beliau, tentang apa yang terjadi pada umat beliau sallallahu alaihi wasallam, realita telah membuktikan. Kenapa sampai beliau tahu itu semua padahal beliau sudah wafat jauh-jauh hari sebelum ini? Alamun min a'lamin nubuwah, merupakan salah satu tanda dari tanda kenabian. Beliau pada hakikatnya tidak mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Seluruh makhluk tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada dirinya atau kepada yang lainnya, melainkan jika diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang beliau sampaikan dari hadisnya tentu adalah wahyu, berita dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka kewajiban bagi kita adalah selalu mengimaninya. Naam. Sebagaimana contoh hadis-hadis yang sudah disebutkan tadi, akan adanya perpecahan di antara umat ini, akan terjadi, bahkan beliau sampaikan dengan taukid, layakunanna, benar-benar akan terjadi, menunjukkan suatu kepastian bahwa itu akan terjadi. Nah, sekalipun beliau tidak mengetahui atau tidak menyaksikannya, maka dengan berjalannya zaman generasi demi generasi, maka terbuktilah apa yang beliau telah sampaikan. Berikutnya yang ke-19. Anna kulla ma dhammallahu bihil yahud wan nasara fil Qur'an annahu lana. Bahwa setiap apa yang Allah cela padanya terhadap kaum Yahudi dan demikian pula kaum Nasara di dalam Al-Quran, Allah Jalla wa'ala cela kepada dua kaum tadi di dalam Al-Quran, annahu lana, bahwa itu juga buat kita, buat umat ini juga. Allah mencela perbuatan Yahud, Allah mencela perbuatan Nasara pada sekian banyak ayat Al-Quran. Maka kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, annahu lana, itu juga buat kita. Tidak hanya terbatas pada mereka berdua, dua kaum tadi, tetapi juga buat kita. Maka perkataan buat kita itu lebih lanjut diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, hadza laisa ala itlaqihi wa zahirihi. Pernyataan yang demikian ini, yang apa yang disebutkan oleh muallif, laisa ala itlaqihi wa zahirihi, bukanlah secara mutlak dan bukan secara apa terus terang dengan apa adanya. Naam. Bal yahmil qawluhu lana ay li ba'dina. Bahkan bisa dihantarkan kepada makna li ba'dina, kepada sebagian kita. Naam. Di sini menunjukkan kejelian para ulama. Dan juga ketika para ulama menyebutkan suatu kesimpulan sebelumnya yang nampaknya perlu diperjelas, maka para ulama yang datang berikutnya menyampaikan agar umat itu tahu, agar umat itu paham, agar tidak salah pengertian. Sebagai contoh, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab tadi memberikan kesimpulan annahu lana, bahwa itu untuk kita juga, artinya bisa dipahami untuk kita semuanya, seluruhnya. Tetapi kata Syekh Ibnu Utsaimin, li ba'dina, pada sebagian kita. Tidak semuanya kemudian kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi mengikuti langkah-langkah Yahud wan Nasara. Ada, memang ada sebagiannya, tapi tidak semua, akan tetapi tidak semuanya. Maka ditegaskan oleh beliau, li ba'dina, pada sebagian kita. Agar apa, tidak disimpulkan secara keseluruhan, secara merata. Wa yakunul muradu bihi al-majmu' la al-jami'. Sehingga yang dimaksudkan di situ adalah apa, secara keumuman La al-jami' bukan berarti secara kesemuanya. 6. Sebagai contoh misal, 6. Apa yang Allah firmankan, kama qala al-ulama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana perkataan para ulama terkait dengan firman Allah Jalla wa'ala, ya ma'syaral jinni wal ins, alam ya'tikum rusulun minkum. Pada surat Al-An'am ayat ke-130. Ya ma'syaral jinni wal ins, wahai sekalian para jin dan manusia, alam ya'tikum, belumkah datang kepada kalian rusulun minkum, para rasul di antara kalian. 6. Maka yang dimaksudkan pada ayat ini, ar-rusul kanu minal insi faqat, bahwa para rasul itu keberadaannya dari kalangan manusia saja. Padahal di awal Allah menyeru, ya ma'syaral jinni wal insi, wahai sekalian makhluk jin dan manusia. 6. Bukankah atau belumkah datang kepada kalian para rasul di antara kalian? Di antara kalian di situ maksudnya al-ins, yakni manusia. Nah, ini sebagai contoh untuk membandingkan. Beliau bawakan ayat bahwa difahami ayat itu rasul yang dimaksudkan adalah dari kalangan manusia. Sebagaimana pula apa yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala bahwa apa yang Allah cela pada kaum Yahudi dan Nasara dalam Al-Quran itu untuk kita. Tetapi kata Syekh Ibn Utsaimin, bukanlah secara mutlak. Tetapi apa? Liba'dina, untuk sebagian kita. Fa'idha waqa'a tashabba bil Yahud wal Nasara, fa'inna dhamma alladhi yakunu lahum yakunu lana. Jika terjadi seseorang menyerupai bertasyabbu dengan perbuatan Yahud wan Nasara, maka celaan itu adalah untuk dia. Celaan itu berkaitan kepadanya. Kenapa? Karena dia terjatuh dengan perbuatan tasyabbu bil Yahud wan Nasara. Tasyabbu apa yang dimaksud? Tasyabbu dari segala sisinya. Maka kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki pembeda dengan ahlul kitab. 6. Tidak diperkenankan bagi kita untuk bertasyabbuh dengan mereka. 6. Wa ma min ahadin minan nas ghaliban illa wa fihi syabbaha bil yahud wa awin nasara. Beliau menyatakan, dan tidaklah seorang pun dari manusia ini mayoritas melainkan padanya ada penyerupaan dengan kaum Yahud atau dengan kaum Nasara. 6. Maka harus dituntaskan, harus dihentikan perbuatan semacam itu, karena Allah Jalla wa'ala melarang untuk kita bertasyabbuh kepada mereka. Sebagai contoh, orang yang bermaksiat kepada Allah ala basirah, yang dia lakukan di atas ilmunya, dia tahu itu, tetapi masih tetap dia lakukan, fihi syabbaha bil minal yahud, maka sikap atau perbuatannya tadi bertasyabbuh dengan kaum Yahudi. Kenapa bertasyabbuh dengan dia? Karena Yahud memiliki ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Sehingga ketika didapati ada di antara umat ini berbuat kemaksiatan yang dia tahu itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala, maka dia menyerupai perbuatan Yahud. Maka caranya dia harus segera hentikan agar tidak menyerupai mereka. Menyerupai mereka bukan hanya dalam bentuk pakaian saja, bukan hanya dalam bentuk suatu hal yang tampak, Tapi dari sisi pemahamannya atau dari sisi pola pikirnya dan sebagainya, maka dilarang kita untuk menyerupai mereka. Demikian juga orang yang beribadah kepada Allah Jalla wa'ala ala dhalalah, di atas kesesatannya. Fihi syabbah minan nasara, maka dia menyerupai perbuatan nasara. Sifat mereka kaum nasara adalah mereka beramal tanpa dasar ilmu. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, penafsiran surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, yakni al-Yahud. Kenapa mereka dimurkai? Karena mereka itu berilmu tidak beramal. Waladdallin, dan bukan jalan yang disesatkan, yakni Nasara, dan yang sejalan dengan mereka, yakni mereka beramal tanpa dasar ilmu. Sehingga ketika didapati seseorang yang beribadah, dia akui bahwa dia sedang beribadah, padahal sama sekali Allah dan Rasulnya tidak mengajarkannya, berarti dia berbuat di atas kesesatan. Amalan seperti itu adalah amalan yang bertasyabbuh dengan kaum Nasara. Wadih insyaAllah. Demikian pula, jika didapati ada manusia yang hasad, dengki kepada saudaranya terhadap apa yang Allah berikan kepada dia dari keutamaannya, tidak suka ketika saudaranya itu mendapatkan keutamaan, kelebihan, melebihi dari dia, bagaimana caranya rahmat atau nikmat tadi musnah darinya? Ini hasad. Nah, hasad adalah keinginan, ketidaksukaan kepada saudaranya karena melebihi atau mendapatkan karunia lebih darinya, dan berharap kemusnahan itu adalah hangus padanya. Maka jika didapati manusia masih juga memiliki hasad, maka ini mengikuti langkahnya syaitan dan juga mengikuti perbuatan al-Yahud. Bukankah Yahud adalah hasad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, karena beliau ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala diutus dari kalangan bangsa Arab. Nah, sehingga hasad, padahal sudah sekian banyak para nabi diutus dari kalangan Bani Israel. Nah, maka harapannya nabi dan rasul yang terakhir itu juga dari kalangan mereka, ternyata Allah takdirkan dari kalangan bangsa Arab. Sejak itu dan sampai yaumul qiyamah, Yahud tidak pernah akan rela kepada kaum muslimin. Selalu saja hasad. Sehingga ketika didapati ada orang yang mengaku kaum muslimin hasad kepada saudaranya, maka syabbaha minal Yahud, berarti dia mengikuti selaras dengan karakternya Yahud. Kecuali hasad, dua hasad yang diperbolehkan. Yang pertama, hasad yang diperbolehkan adalah ketika saudaranya memiliki ilmu, maka dia berharap untuk bisa memiliki ilmu sebagaimana yang dimiliki oleh saudaranya, sesama muslim tadi, agar dia dengannya bisa semakin dekat kepada Allah Jalla wa'ala. Bukan mengungguli ilmunya atau mendapatkan ilmunya untuk kemudian untuk maksud-maksud duniawi, tetapi adalah untuk semata-mata ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Yang kedua adalah ketika dia dapati saudaranya berinfak, maka dia berusaha bagaimana kalau dia memiliki harta dia bisa berinfak seperti dia. Maka ini dua hasad yang terpuji dan disebut dengan ghibtah. Hasad yang terpuji adalah ghibtah. Nah, maka itu justru dianjurkan agar termotivasi seseorang tadi. Dia dalam keadaan masih jauh, kurang dari ilmu, dia berusaha bagaimana seperti saudaranya yang alim. Demikian pula saudaranya yang berinfak, dia kepingin suatu saat ketika diberikan rezeki oleh Allah Jalla wa'ala, dia berusaha untuk infakkan sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka contoh-contoh tadi menunjukkan bagaimana tasyabbuh dengan al-Yahud, demikian pula dengan an-Nasara, wa halumma jarra, dan demikian seterusnya contoh-contoh yang lainnya. Kalau kita mau mengingat-ingat kembali pembahasan kitab Masailul Jahiliyah, di situ kita dapati beberapa contoh bagaimana sikap al-Yahud wa al-Nasara. Nah, di antaranya mereka mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala dengan mengharamkan apa yang Allah wajibkan. Hendaklah kalian tulis referensi bahwa salah satu perbuatan al-Yahud juga mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharamkan apa yang Allah wajibkan. Nah, Allah wajibkan untuk menutup aurat. Sementara Yahud menyatakan mengharamkan untuk menutup aurat. Sehingga apa yang terjadi? Mereka tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang, membuka aurat sebagai bentuk semakin dekatnya kesuciannya kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, ini pertimbangan yang sesat pada mereka. Nasara mengharamkan terhadap diri mereka kathiran minat tayyibat, banyak dari perkara-perkara yang baik, makanan-makanan yang baik, itu mereka haramkan terhadap diri mereka. Nah, sebagaimana terjadi pada kaum Yahudi, membolehkan terhadap diri mereka apa yang Allah haramkan. Apa contohnya? Riba. Terbuat riba menurut Yahud adalah suatu hal yang boleh. Nah, padahal mereka di dalam Taurat telah dilarang untuk melakukan riba, memakan harta manusia dengan cara yang batin. Nah, kaum musyrikin mengharamkan sekian banyak bahimatul an'am, daging sembelihan binatang ternak. Kaum musyrikin mengharamkan terhadap diri-diri mereka. Demikian juga sunnahnya kaum Yahud wa Nasara al-kufur bil-haq, mengingkari kebenaran. Idza kana ma'a man la yuhibbu, jika datang kebenaran terhadap orang yang tidak dia sukai. Nah, yang membuat seperti itu adalah karena faktor kebencian. Sehingga ketika al-haq itu ada pada pihak lawannya, dia tetap tidak mau menerima. Kenapa? Karena dia sedang benci kepadanya. Maka ini sunnatul Yahud wa Nasara. Dan masih banyak lagi tentang bagaimana keberadaan Yahud wa Nasara. Nah, mereka mengaku-ngaku mengikuti apa yang Allah Jalla wa'ala turunkan di dalam Taurat, tetapi mereka mendustakan. Ada dua kedustaan yang mereka lakukan. Yang pertama, qatluhum al-anbiya. Yahud membunuh nabi-nabi mereka. Sementara tidak didapat di dalam Taurat, qatlul anbiya, untuk membunuh para nabi. Bahkan yang ada justru untuk iman kepada mereka, mengagungkan mereka, mengikuti mereka. Tapi sikap mereka berusaha bagaimana caranya membunuh para nabi Allah alaihi wassalatu wassalam. Yang kedua, Taurat memerintahkan mereka untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Tapi karena kedengkian, karena hasad tadi, lam yu'minu bih sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tidak mau beriman kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gengsi, benci, tidak sesuai dengan maunya. Nah, Muhammad itu bukan dari Bani Israel. Tadinya kita harapkan dia dari Bani Israel. Kenapa dia dari bangsa Arab? Tidak mau. Pokoknya tidak mau, selama datang dari dia kami tidak mau beriman kepadanya. Dan demikian seterusnya dan seterusnya, semua ujung-ujungnya adalah al-hawa, hawa nafsu. Nah, maka kitab tersebut mengupas sekian banyak permasalahan-permasalahan kejahiliaan. 6. Di antaranya berbicara bagaimana sikap ahlul kitab, kaum Yahud dan Nasara, dan demikian pula kaum musyrikin. Maka dengannya kita berusaha untuk berlepas diri darinya dengan sejauh-jauhnya. Nampaknya itu yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini, sampai pada masalah yang ke-19. Antum berikan tanda kita sampai pada masalah yang ke-19. Semoga Allah Jalla wa'ala berikan taufik dan hidayah untuk kita bisa beramal dengan ilmu yang telah kita dapati, untuk menuntun dalam kehidupan ini sehingga kita bisa selamat, kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan tentunya kebahagiaan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.